dan janjiku dah usahlah ada acahannya tindak kabarubah. Kau cinta udah hanyalah hadiah surah. tuntunan suci are babu mati. Saliang ba janji indah kama mungkin nyatonyo janji mainan jika dilawan Dan nai baharo udah kapurang menjapui cinta nan jo pinangan tamun de udah tambe datang Allah bajadi dan nai jo urang tamun de udah tambe datang Allah bajadi dan nai jo nan kasarupo nan kau hilang. jatuh juo samo disambui jo hati suho batang yang tumbuh di tanah liriang dionan jatuh ke para urang yang di awal urang katuju masih dan kagito dahulu Maafkanlah dengan maafkanlah sayang tadi mama. Maafkan yang padi rumpui salai indah urang sisokan dulu satengah mati cinto denai harokan batari mo pilihan urang tuo ibu hati di dado ingin dicaraco adia biakan denai menanggung surang apa dia menang udah rupanya mencari dan kenangan cinta kita datang bayi bojo maafkanlah denai maafkanlah sayang terima maaf denai oi udah bukan nyutani o denai menari mo tapi hati latalan Tuhan kuasa. kita lalana semakin hari terasa sulit kita jalani basabalah oh ya dia sayang ndak kita sanjonan merasukan ado pao pasti ado bati dia ado usaha pasti ado rasa ki Bye. salah bimbang sayang dan tabui janji doa sambalah di penantian. Dulu nota bang pulang ke kubangan, kini memelayo sinan besaran. Buang dagu jo bimbang, udah pulang karena Kamandua kan cinta di nai nai. jalan dan buluang kasih nan lah tabantang dan cubo marintang sayang dan buluang kasih nan lah tabantang dan cubo marintang sayang. Jantung di dada nangku, aku kadayu cinta di naiku, pernah buat. dan denai cinta rasaku masih ada untuk sekali ranku tadi mulah diri Oh, bajalan pada diriku menjadi babang sakit nan dinai tahankan kini menjadi para saya jadi perasaan salah menyangkut udah rupanya Joni yang telo diri denaiku denai bakato karena cinta makan hati elok olah deh.

hata kabe cari maninyo adia baling ka cincin pinangan dari kurang mga denai diharokan jumo. Sabana santian adia bamain kato lintu hatiko tabuju kato manjo rupanya denai hanyo mainan sajo. Biasalah adianan memberi janji adialah bapunyo mengadenai adia cintoi tanpa bana di hati adoraso tahu bana adia denai kata dayo adia memberi janji adialah bapunyo bala adi denai pasti kapula. Siang udah nantakan, malam tabok mimpi sama to cinta dena. Sudah kasih tak tuntun.

Cepat ya gitar bau banyak. kamu sayang, mana kek lagi hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Gampang kohidui patamu elo, usalah jame honde dia sayang. Lampa hutsa hoden nai mancari untung umpan. udah indah kamu mungkin cinta sepenuh hati. Indah di suku udah

pandai-pandailah dalam memilih, jo memilah lagu katibu. Tak berapa sah malah tironyo. Disangko kamanumpang, upe malah nanti bong. Mungkin debat sai padan, mengko denai tabuang. Dun sana abana saya adik, denai pasti kau pulang.